malapetaka tentu tak ada yang pernah menduga. Maksud hati menyeberang laut dengan kapal, apa daya kapal terpecah, bencana tiba, hidup segera akan berakhir. Harapan menyusut, lautan luas mengancam. Tak terbayangkan jika diri dapat lepas dari sana. Bentangan laut yang tak terbilang, tak bertepi, membuat harapan semakin menipis. Ya, siapa yang pernah menduga mampu bertahan berhari-hari di laut lepas, mampu bertahan berhari-hari tanpa sebuah kepastian, akankah lepas dari bahaya yang menimpa? Kulit terpanggang matahari menimbulkan panas dan nyeri. Hari demi hari sungguh tak menyenangkan. Tetapi heran, ini menjadi sebuah kisah nyata yang tak terbantahkan. Malapetaka bisa dilintasi, pertolongan datang, keselamatan menjadi milik diri. Ya, begitu tiba di kapal penyelamat, kesadaran pun hilang, pingsan menjadi bagian. Mengapa tak pingsan ketika sendirian? Mengapa justru pingsan ketika bantuan tiba? Dengan segera kita bisa mengerti, ada sebuah gairah yang luar biasa menyala dalam diri untuk bertahan, menyambung nyawa di tengah lautan sekalipun tampak tak ada harapan. Tapi dari dalam hati keinginan hidup terbersit kuat, menyala tak terpadamkan. Kalaupun pingsan ketika pertolongan tiba, itu hanya karena sudah menggapai sebuah kepastian, aku selamat. Perjuangan telah menggapai hasil tertinggi, kehidupan kini telah menjadi milik diri. Itu sebab dengan tenang, perjuangan yang sudah diselesaikan seakan-akan memang membuat kekuatan sirna, dan ia pun pingsan. Tapi pingsan bukan karena kekalahan, pingsan karena kepastian kemenangan yang sudah didapatkan. Kini tak lagi ada yang bisa dipertahankan, dan memang tak perlu, karena pertolongan telah tiba dan tinggal mengatur pemulihan. Betapa luar biasanya jika kita belajar bahwa gairah hidup yang tinggi bisa membawa kita menembus misteri hidup yang seringkali tak bisa dipahami. Selamat bertanding. Bersama saya, Bigman Sirait.